Dan sebelumnya kita akan minta pengantar dari Ustaz. Baik, kemarin sama-sama kita membaca tadi dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa wa ba'du. Khairullah rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswah qudwah dan panutan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang berjalan barokah, yang dibukakan pintu-pintu hidayah untuk kita, diberikan kekuatan kita untuk dapat memahami serta melaksanakan dan mengajarkan kembali apa yang insya Allah akan kita dapat pada hari ini. Terkait dengan tema yang baru saya disebutkan tentang hukum menerima hadiah dari rekanan, kalau sebelum masuk pada tema itu, tidak ada salahnya misalnya kalau kita bicara tentang apa itu hukumnya hadiah. Ada satu hadis yang bunyinya tahadu tahabu, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kamu, kamu maka akan semakin cinta. Tahabu akan saling atau menambah kekuatan cinta kepada sesama kita. Itu makna dari hadiah. Secara fikih, yang namanya hadiah itu adalah hibah atau pemberian yang tidak mewajibkan adanya imbalan atau reward. Hadiah itu adalah ungkapan rasa sayang, rasa cinta, misalnya antara suami dengan istri. Istrinya sendiri ya, bukan istri orang gitu ya, istri orang lain lagi gitu ya, antara ayah dengan anak atau anak dengan orang tua, istri pada suami. Itu dia pakai imbalan, cuma dia ingin mengejawantahkan rasa kasih dan sayangnya, kemudian dia berikan. Itu yang disebut dengan istilahnya hadiah. Sebagai pembanding, di luar hadiah itu ada istilah yang namanya jual beli. Kalau jual beli itu memberi tapi mengikat kepada yang diberikan untuk membalas, ada rewardnya. Itu dikatakan sebagai al-bay'um. Jadi ada di satu sisi ada hibah atau hadiah, di sisi yang lain ada yang namanya al-bay'um. Kalau ngasih berarti harus balas. Nah gitu. Nah sekarang yang sering kali terjadi adalah kita sering acak-acakan dalam menggunakan istilah. Kalau yang namanya hadiah sebenarnya hukumnya halal, asalkan yang namanya hadiah itu ya seperti itu, ngasih karena rasa sayang, rasa cinta, dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Dan kalau tidak dibayar atau tidak dibalas hadiah itu, ya tidak ada konsekuensi apa-apa, baik secara finansial atau secara hukum, apalagi secara psikologis, nggak ngaruh. Karena yang namanya hadiah itu karena ingin memberi. Maka sekarang ini kita kaitkan dengan kasus yang terjadi. Orang memberikan sebuah hadiah kepada kita, kira-kira ada nggak konsekuensinya, gitu kan? Ada nggak kewajibannya yang harus dilakukan oleh orang yang diberi hadiah? Kalau ada kewajibannya, sebenarnya itu bukan hadiah namanya, itu adalah jual beli. Ada konsekuensinya. Kita dikasih hadiah, berarti kita harus balas hadiah itu. Oh, itu berarti namanya bukan hadiah. Kalau belum disebut dengan istilah hadiah, berarti itu istilah yang salah kaprah. Tapi boleh nggak sih orang dikasih sesuatu lalu dia wajib membalas dengan sesuatu lagi? Pada dasarnya boleh. Sebab ya itu namanya jual beli. Boleh nggak kita menerima parcel? Boleh. Boleh nggak ternyata kita harus memberikan lagi sesuatu? Ya boleh aja. asalkan yang buat kita berikan kepadanya memang itu hak kita sebelumnya. Orang kasih pakan pada kita, dengan konsekuensi kita harus memberikan sesuatu juga pada dia. Apa? Duit 500 ribu. Boleh gak? Ya jawabnya boleh. Asal duit 500 ribu itu duit kita, jangan duit perusahaan gitu. Jangan duit instansi yang milik orang lain yang bukan hak kita. Nah, di menjadi terlarangnya adalah ketika kita diberi parcel, lalu kita berikan, kita dalam tanda petik wajib memberikan sesuatu padanya, di mana yang kita berikan itu ternyata bukan hak milik kita. Itu namanya nyolong. Itu namanya mengambil hak yang bukan kita. Tapi bahwa seorang dikasih parcel kemudian dia harus membalas parcel itu dengan quote unquote sesuatu, pada dasarnya boleh saja, asalkan yang namanya sesuatu itu memang haknya dia untuk memberikan. Nah, yang terjadi dalam kasus-kasus kita seringkali adalah pejabat dikasih parcel. Ada kan pasti yang kirim parcel ada maunya kan? Apa misalnya? Tolong dong, kalau dia seorang pejabat atau seorang yang punya wewenang ngasih tanda tangan, tolong dong saya dikasih proyek ini atau proyek itu di luar prosedur yang sesungguhnya. Dikasih proyek sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan memang sesuai dengan prosedur. Artinya memang proposalnya masuk visible dan bisa diterima, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pertimbangannya bukan semata-mata ngasih parcel sebenarnya. Tapi pertimbangannya karena memang apa yang dilakukan itu semua berdasarkan kejujuran, sesuai dengan apa yang seharusnya. Setelah itu mau ngasih hadiah dan sebagainya, selama itu tidak mengikat, selama itu tidak ada konsekuensi secara psikologis, maka ini tidak mengapa pada dasarnya gitu. Nah sekarang bola kembali lagi kepada munculnya sumber pertanyaan. Kalau ada parcel lumpuh karena tidak ada yang berani membawa pulang misalnya begitu ya. Nah pertanyaannya sekarang begini, tujuan dari pembelian parcel itu apa? Ada konsekuensi seperti apa? Itu yang pertama yang harus dijawab. Yang kedua, parcel ini tujuan kepada siapa? Apakah kepada perusahaan, gitu kan? Ataukah kepada orang per orang? Kalau misalnya kepada perusahaan, tentu perusahaan itu kan ada yang punya kuasa di situ kan? Entah itu manajer kah, atau direkturnya kah, atau siapapun kah? Nah, sebagai orang yang punya kuasa, yang punya kewenangan kebijakan, ya berarti kita serahkan pada dia semua apa yang sudah diterima sama perusahaan ini kemudian menjadi haknya dia apa? Nah, yang berhak menentukan tentunya yang punya perusahaan, kalau memang parcel itu kepada perusahaan kan gitu. Nah kalau kemudian diputuskan ya sudah dibagi-bagi dan sebagainya, yang punya perusahaan bilang begitu atau yang punya kuasa atau punya wewenang untuk mengatakan begitu, ya sudah terserah. Artinya yang punya hak itu memang sudah memberikan. Nah, saya kasih ilustrasi sedikit agak melenceng, tapi kira-kira masih ada kaitannya. Ada teman dapat tugas keluar kota. Biasanya kan ada apa namanya SPJ-nya. Nah, gitu. Di SPJ-nya itu ditetapkan bahwa dia harus naik pesawat. Ya, pesawatnya sudah ditentukan Garuda dengan harga sekian. Kemudian setelah dia lihat realnya, ternyata dia bisa ngejar, cukup naik bus aja Jakarta Surabaya, harusnya naik Garuda harganya mungkin 1 juta. Tapi kalau dia naik bus atau naik kereta mungkin cuma berapa lah, 300-400 ribu misalnya begitu. Artinya kan dia masih punya kelebihan itu semua. Kalau ditanya, boleh nggak kelebihannya itu masuk kantong pribadi? Gimana jawabannya? Jawabannya kembali kepada yang ngasih tugas, yang ngasih duit, ya kan? Yang ngasih tugas, yang ngasih duit itu dengan kejadian seperti itu dia membolehkan atau tidak? Kalau perusahaan mengatakan boleh, yang penting tugas kamu di sana lancar, datang dengan tepat waktu, tidak ada hambatan dan sebagainya, mau kreatif silahkan, pokoknya duitnya sudah diberikan. Misalnya peraturan perusahaan begitu bilangnya, ya sudah silahkan saja, kalau perlu kita naik sepeda ontel juga nggak apa-apa kan gitu, yang penting tepat waktu, yang penting kinerja tidak. Tapi harus ada harus ada kesepakatan. Nah, gitu. Harus ada kesepakatan dan disetujui hal itu. Kalau tidak ada kesepakatan dan tidak disetujui, artinya itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, di situ terletak keharamannya. Karena kita mengambil sesuatu yang tidak sebenarnya diberikan secara utuh untuk kantong kita. Nah, gitu. Jadi kembalinya kepada al-muslimuna 'inda syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat atau ketetapan yang sudah disepakati. Saya masih ingat kalau tidak salah itu pernah cerita kalau setiap karyawan di sini dikasih jatah pulsa ya berapa sebulan? 400 ribu. Itu jatah kan? Mau dipakai boleh, nggak dipakai nggak apa-apa. Karena sudah jatah, antum mau pakai buat pribadi nggak ada urusan kan? Karena sudah diberikan itu jatahnya segitu. Nah, ini kan lebih modern. Kalau dulu tuh begini masalahnya, boleh nggak seorang pegawai di sebuah kantor menggunakan line telepon, ya, yang telepon itu buat telepon anaknya, istrinya atau koleganya di luar kota, itu urusan pribadi. Pertanyaannya boleh apa enggak? Ya tergantung dari ketentuan yang ada di perusahaan itu. Seberapa besar hak seorang karyawan boleh menggunakan fasilitas kantor untuk pribadi? Nah, kalau yang ini nih yang aku pernah cerita, ini sudah jelas. Pokoknya kasih jatah sebulan 400 ribu pakai, terserah mau buat apaan. Itu kan tidak ada ketentuan, harus berhubungan kantor kan? Pokoknya itu jatah, gitu kan? Ya sudah, berarti kalau memang itu jatah, silakan saja. Tidak bisa dikatakan, wah saya menggunakan fasilitas kantor. Tidak, kenapa? Karena kantornya memang sudah memberikan jatah itu. Bahwa di dalam uang 400 ribu atau pulsa 400 ribu itu mau digunakan untuk kepentingan kantor, ya nggak apa-apa kan, bagus-bagus saja. Tapi digunakan untuk di luar kepentingan kantor, juga nggak apa-apa. Yang penting kantornya, instansinya sudah memberikan lampu hijau, silakan pakai. Nah, kembali tadi kepada masalah parcel dan hadiah, tergantung kebijakan kantornya. Ketika ini adalah hadiah dan karyawan boleh menerimanya, misalnya, tapi dengan ketentuan tidak boleh begini, tidak boleh begitu dan seterusnya, ya sudah, silakan diterima. Tapi kalau tidak ada ketentuannya, nah ini yang perlu ditanya. Sebenarnya yang perlu ditanya bukan saya, yang perlu ditanya adalah yang punya kantor. Nah gitu. Bagaimana hukumnya? Saya kasih contoh yang sederhana lagi di televisi, kalau nggak salah di TV One atau di Metro TV itu suka ada running max, ya kan? Kami tidak menerima pungutan apapun untuk peliputan dan sebagainya, disebutkan begitu. Jadi kalau ada yang minta amplop dan sebagainya, itu di luar ketentuan yang sudah kami tetapkan. Walaupun kita juga tahu realitanya, kadang-kadang wartawan suka minta jatah. Nah berarti ketika dia minta jatah, dia dosa. Kenapa? Karena perusahaannya mengatakan tidak boleh. Nah, tidak boleh. Jadi ketika dia minta jatah kepada entah yang dijadikan narasumber atau jadi yang diberitakan itu, dia sudah mendapat sesuatu yang menurut perusahaannya saja itu sudah dianggap pelanggaran. Ketika perusahaan menganggap itu sudah sebuah pelanggaran, ya otomatis secara hukum syariahnya berarti sudah terjadi yang namanya tidak konsekuen antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kita ini kan sebagai individu, jadi employee, jadi karyawan di sebuah kantor kan berdasarkan kesepakatan. Saya mengerjakan A, saya mendapatkan B. Saya mendapatkan A, ya, saya bekerja dengan ketentuan B misalnya. Itu sudah ditetapkan. Misalnya jam kantor. Misalnya ditetapkan jam 8 sampai jam 5. Istirahat misalnya 1 jam. Sudah ditetapkan seperti itu. Nah, kalau kita melanggar, ya sudah, berarti itulah yang dikatakan sebagai korupsi waktu, yang dikatakan sebagai sesuatu yang tidak sesuai. Tapi nanti mungkin ada juga apa yang namanya disebut dengan istilah keleluasaan yang menentukan biasanya atasannya, atasan langsungnya. Boleh apa enggak seorang karyawan terlambat misalnya? Ya tergantung izin dari atasan. Kalau tadi izin atasannya, ya sudah enggak apa-apa. Ya sudah, berarti atasannya sendiri secara sah dia punya wewenang untuk mengatakan boleh misalnya. Nah yang jadi masalah kemudian kalau antara dia dengan atasan kong kali kong, di mana atasannya itu sebenarnya dia tidak punya hak untuk membolehkan hal itu. Nah, ini kan tergantung dari wewenang. Ya seorang dengan jabatan tertentu punya wewenang apa enggak untuk memberikan izin yang seperti itu kepada anak buahnya. Nah, kalau dia punya kong kali kong, sebenarnya tidak boleh begitu. Tapi ternyata dia langgar juga, ya itulah yang kira-kira sebagai pelanggaran. Jadi ini sebagai jawaban awal bahwa yang namanya hadiah itu boleh apa enggak kita ambil, tergantung pertama dari judulnya. Ini hadiah ini judulnya hanya sekedar apa istilahnya sesuatu yang tidak ada konsekuensi apapunnya, misalnya begitu, ataukah dia menuntut adanya satu konsekuensi. Oke, kalau dia menuntut konsekuensi, konsekuensi yang harus kita berikan sebagai imbalan dari hadiah itu, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak halal? Yang halal maksudnya ya sesuai dengan prosedur. Yang tidak halal artinya adalah yang menyalahgunakan wewenang atau jabatan sehingga perusahaan atau orang lain atau siapapun menjadi dirugikan dengan penyalahgunaan wewenang itu, di mana penyalahgunaan wewenang itu sering termotivasi dari pemberian hadiah tadi. Kira-kira seperti itu. Silakan lanjutkan diskusinya. Mungkin ada yang ingin lebih menukik lagi dalam kasus-kasus yang lebih spesifik, misalnya, silakan saya kembalikan dulu kepada MC-nya. Baik, rekan sekalian, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dipertanyakan dalam hari ini? Ustaz. Ya, assalamualaikum. Salam. Soal dengan parcel itu kan sebenarnya ada yang mungkin bisa dinyatakan secara eksplisit ya kebutuhannya. Misalnya saya beri parcel maka tolong dong loloskan proposal saya. Ada yang seperti itu, ada juga yang eksplisit kan. Misalkan siapa satu pihak memberikan parcel tapi tidak ada tulis bahwa ada keinginan seperti itu. Nah yang seperti itu kan sesat terukurnya gitu. Padahal kita sama-sama tahu deh kalau ternyata arahannya ke arah sana. Yang seperti itu penyikapannya gimana? Kalau kita orang yang menentukan goal atau lolos atau tidak proposal mereka, lalu kita kemudian dikasih parcel sehingga menimbulkan sebuah tantangannya. Ini parcel judulnya minta digolin atau enggak, gitu kan? Sebenarnya itu sudah biasa saja. Kita cuma tidak bilang saya terima parcel. Cuma kira-kira saya jadi wajib apa nih gara-gara saya terima parcel, gitu kan? Kalau dibilang enggak rumah, enggak ada apa-apa, ya sudah ada terima, ya sudah ada terima. Proposal Anda tidak goal, parcel sudah terima, atau bagaimana? Gitu. Nah, tapi tidak goalnya proposal itu, kita harus jelaskan secara apa namanya, secara fakta. Dalam arti bukan saya tidak sayang pada Anda, bukan berarti kita bukan saudara dan sebagainya. Biarpun Anda adik saya, anak saya, atau mertua saya sekalipun misalnya begitu, tapi kalau proposalnya tidak visible dan kalah bersaing dengan proposal yang lain, kita keren-keren saja. Masa cuma hanya dengan sekedar sebuah parcel, lalu saya harus istilahnya mengorbankan atau merugikan pihak lain. Apalah arti sebuah parcel yang cuma seperti itu. Jadi saran saya sebenarnya itu bisa saja ditegaskan saja. Dulu pernah ada di sana Rasulullah SAW, kasusnya mirip, mungkin kita sudah banyak tahu, petugas zakat itu dikasih apa namanya dua jenis harta dari orang yang nyetor bayar zakat. Yang nyetor itu bilang begini, ini satu karung saya berikan untuk baitul mal, saya titip pada Anda untuk dibuat baitul mal. Nah yang satu karung lagi ini, nah, ini untuk Anda. Ini untuk Anda. Nah, petugas zakat itu bingung. Maksudnya apa? Kan saya petugas zakat. Tugas saya mengkolek semua zakat bahwa sebagai rumah. Tapi kenapa kok ini satu karung untuk saya pribadi? Maka dia bawa karung itu dua-duanya kepada Rasulullah. Tujuan itu hanya ada yang ngasih saya seperti ini. Maka pada saat itu Rasulullah menjawab, seandainya kamu bukan petugas zakat yang kewenangannya adalah ngumpulin harta yang harus disetor kepada bayi rumah, kira-kira orang tadi itu akan ngasih kayak itu atau enggak sama orang? Katanya yang enggak lah. Nah kalau begitu berarti ada keinginannya, ada kemauannya di balik itu. Apa bisa jadi dia minta diringankan zakatnya, atau dia minta untuk besok-besok sudah tidak perlu di diambil lagi zakatnya atau bagaimana? Maka kata Rasulullah, yang seperti inilah yang dikatakan apa namanya menyogok petugas zakat. Dan itu awal mula sejarah adanya riswah atau sogok menyogok di dalam masyarakat Islam itu di zaman Nabi, di zaman para sahabat sudah ada kecenderungan untuk nyogok petugasnya. Karena petugas zakat di masa Rasulullah itu memang kayak petugas pajak. Jadi dia datang ke rumah-rumah berkeliling untuk memeriksa kekayaan setiap orang. Nah, dari masing-masing kekayaan itu kemudian dihitung oleh petugas zakat itu. Sehingga kalau petugas zakat sudah mengeluarkan sebuah invoice gitu ya, rekomendasi, Anda harus bayar segini karena harta Anda sudah saya hitung segini, itu harus keluar. Karena kalau enggak bisa jadi dia diperangi oleh Rasulullah SAW. Nah, ada di antaranya yang melakukan seperti itu. Ya, saya keluarkan persis seperti yang Anda mintakan, tapi ini buat Baitul Mal dan ini buat Anda. Gitu. Betul dan zakatnya disogok kira-kira seperti itu. Dan dia lapor pada Nabi dan dia mengatakan, ya itu adalah sebuah sogokan. Itu juga yang namanya jawabannya. Jadi diperjelas saja, yang tadinya implisit kita buat menjadi eksplisit. Karena kita adalah orang yang berwenang untuk masalah itu, posisi kita bisa jadi pertanyakan. Ya, karena kita memegang amanah untuk misalnya tadi menggolkan proposal siapa. Ya, tiba-tiba kita jadi kaya, tiba-tiba pasar kita jadi banyak. Nah, ini kan akan menimbulkan sebuah tanda tanya. Oh, pantas aja. Nah, dia di lahannya basah, gitu kan? Dia bisa objek sana sini, dia bisa. Nah, itu kan akan menimbulkan pertanyaan. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu, maka setiap kali ada proposal, setiap kali ada apa, nah itu semua disesuaikan dengan prosedur yang benar, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, bahwa kemudian ada hadiah, parcel dan sebagainya. Kalau memang tidak mengubah aturan yang sudah ada, itu hanya urusan pribadi, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi dalam masyarakat seperti yang di zaman Rasulullah, petugas zakatnya pun dilarang untuk menerima. Karena beliau mengatakan, ya tadi itu, kalau seandainya kamu bukan petugas zakat, kira-kira orang itu ngasih kamu gak apa enggak? Jawabnya, ya enggak ya Rasulullah, saya siapa sih kalau bukan petugas zakat, kok tiba-tiba dikasih? Ya sudah, berarti itu tidak boleh kamu terima. Itu sebagai kehati-hatian. Tapi mungkin hari ini kita gak sejauh itulah gitu. Yang penting kita tidak boleh mengubah sesuatu yang memang sudah diatur sedemikian rupa dalam perusahaan kita, prosedur yang sudah dibuat, kita ubah dengan wewenang kita pribadi, padahal sebenarnya merugikan perusahaan misalnya, hanya karena kita kemudian ada tadi itu ikatan karena sudah dikasih paksa dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya tidak bisa diterima, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya, saya lanjut ini kembangannya. Jadi kita dengan partner ini kan karena sering berhubungan, akhirnya jadi dekat. Oke. Okay. Karena saling dekat, akhirnya kan kita saling memberi hadiah. Oke. Okay. Nah, artinya tidak ada maksud apa-apa. Okay. Yang saya ingatkan antara bagaimana kaitannya dengan sogok menjogok dengan saling memberi hadiah gitu. Nah, seperti itu. Sogok menjogok itu terjadi ketika seorang yang seharusnya melakukan kerjanya sesuai dengan prosedur, kemudian dia melanggar prosedur itu gara-gara ada hadiah. Nah, kalau prosedurnya tidak terlanggar, artinya hadiah itu tidak berpengaruh buat dia untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Tidak ngaruh. Lalu hadiah berjalan, ya tidak masalah. Yang kita permasalahkan adalah ketika ada hadiah, lalu kemudian prosedur yang sudah ada itu kemudian mentang-mentang dia adalah orang yang punya kekuasaan di situ, prosedurnya dia dijalankan. Sehingga akhirnya, contoh misalnya proposalnya yang sebenarnya proposal itu jelek, gitu kan. Lalu karena kita sudah ada ikatan batin dan seterusnya, akhirnya dipaksakan juga. Dan karena dipaksakan karena faktor pertemanan tadi, pertemanan yang disuburkan dengan perhadiahan tadi, gitu kan. Nah, sehingga membuat kinerjanya jadi tidak bagus, dan kalau secara prosedural itu sudah tidak benar, gitu kan? Mau teman-teman, tapi urusan kerjaan kan tetap harus profesional, gitu kan? Nah, kalau hadiah tukar-tukaran itu tidak mengganggu profesionalitas kita, tetap profesional, ya sudah. Seperti saya dengan dosen saya, ceritanya dosen saya itu S2 dia sedang butuh bisa bertemu dengan seorang tokoh ulama besar. Dia lagi nyari gimana caranya bisa ketemu dengan ulama besar itu. Lalu suatu hari saya sebagai mahasiswanya bilang, Pak, ulama yang antum cari itu saya kenal orangnya dan saya tahu rumahnya. Kalau perlu saya bisa antar sekarang Bapak dengan ulama besar itu. Oh iya iya iya, gitu kan. Lalu saya antar, ketemulah dia dengan ulama besar itu. Nah, sambil berjalan dia bilang, saya terima kasih banyak, kamu sudah memberikan jasa dan kesempatan saya untuk bisa bertemu dengan ulama besar. Tapi urusan nilai, kita profesional. Nah, gitu. Pokoknya kalau kamu dapat saya, ya tetap saya, gitu. Tidak ada kemudian gara-gara saya merasa berhutang budi sama kamu, kemudian yang saya bisa jadi B misalnya, kalau jadi A, itu enggak ada. Kita deal dulu sebelum saya menikmati fasilitas yang Anda berikan. Saya bilang, iyalah, saya bukan mencari nilai kok. Saya hanya mengingat bahwa Bapak memang butuh bertemu dengan beliau. Kalau memang Bapak mau, ya saya bisa bantu. Tapi saya sama sekali tidak bicara tentang minta nilai dan sebagainya. Dan itu buat saya memalukan. Gitu. Oke, kita deal. Nilai sesuai dengan apa yang hasilnya di ujian. Oke? Oke, selamat kita. Baru kita jalan. Nah, itu untuk menghindari kita rasa tidak enak. Bangsa Indonesia itu terkenal bangsa yang suka gak enakan. Nah, masalahnya itu. Suka gak enakan, ya dia udah bantu kita. Nah, kita susah mau bilang apa lagi, gitu kan. Nah, sebenarnya pertemanan itu ketika harus merusak profesionalisme, itu bukan pertemanan, itu sebenarnya permusuhan. Yang namanya sahabat sejati, yang namanya pertemanan yang baik itu tidak boleh mengubah profesionalisme. Sekarang bayangkan, kalau saya punya istri, saya sangat mencintai istri saya, dan istri juga sangat mencintai saya. Kebetulan dia dokter, saya sakit batuk, ya kan? Kalau dokter yang betulan bilang Bapak tidak boleh minum es, gitu kan? Lalu saya dilarang oleh istri saya yang dokter itu untuk minum es. Tapi karena dia sayang sama saya, dia bilang ya sudahlah, nggak apa-apa. Minum es aja yang banyak, gitu kan? Ini judulnya cinta apa mau nyelesain hormati atau gimana kan gitu? Ya, jadi urusan cinta, urusan suka dan sebagainya silahkan, tapi jangan kemudian melanggar profesionalisme tadi. Dan dalam Islam tetap harus profesional. Makanya ketika Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz, ini ada dua riwayat, ada yang bilang Umar bin Khattab, ada yang bilang Umar bin Abdul Aziz, di dalam ruangan kerjanya anaknya masuk mau konsultasi, dia kan tanya dulu, kamu mau konsultasi dengan ayah sebagai rakyat dengan pimpinan negara atau sebagai anak kepada ayah? Lu emang kenapa? Kata Umar, ini lampunya ini dibiayai oleh negara. Jadi kalau urusannya urusan keluarga, saya matikan dulu lampunya. Kenapa? Profesional. Saya nggak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga. Ya, kata anaknya, kita bicara tentang urusan negara. Kalau itu lampunya nggak jadi saya matikan. Tapi begitu pembicaraan belok kepada urusan keluarga, lampunya saya matikan. Ini ayah dan anak yang saling mencinta, tapi profesional. Gitu. Nah, profesionalisme itu yang sekarang ini kadang-kadang kurang, hilang dengan pertemanan, yang mana pertemanannya itu malah sebenarnya dalam tanda petik tidak benar pertemanan yang seperti itu. Silakan, ada lagi yang lain? Tambahannya satu gini, jadi taruhlah parcelnya sudah kita terima ataupun amplop ataupun paketnya sudah kita terima. Action selanjutnya gimana Ustaz? Apakah parcel tersebut kita pulangkan atau bisa kita pakai untuk keperluan sosial? Ada opsinya sebenarnya banyak, beberapa hari itu. Pertama dibagi-bagi, atau kedua disumbangkan ke salah satu lembaga dengan atas nama kita atau atas nama institusi. Yang ketiga disumbangkan ke lembaga atas nama orang yang memberikan itu atau institusinya. Nah, sebagainya yang mana yang dilakukan? Yang pertama, sebelum parcel yang mau dimanfaatkan, berikan dulu informasi kepada yang memberikan bahwa parcel sudah ada di kita. Cuma yang kita mau tanya, adakah ketika kita menerima parcel ini kita tidak punya kewajiban melakukan sesuatu? Itu dulu. Kalau dibilang enggak berarti ini sudah hak kita ya. Nah, kalau sudah hak kita, terserah kita mau apakan. Berarti itu internal. Tapi kalau dia bilang yang enggak bisa loh, kan sudah si Pak saya, berarti kita harus dapat dong, gitu kan? Oh, kalau itu Pak, jadi kita kembalikan. Kenapa? Mohon maaf, kami tidak bisa memenuhi permintaan Anda yang Anda bayarkan dengan parsel, gitu. Bayarnya bukan dengan parsel, bayarnya dengan profesionalisme, gitu. Itu walaupun itu teman, sahabat, pertua dan sebagainya, tetap kita harus profesional, gitu. Kalau kita mau maju jadi Muslim yang baik, gitu ya. Dan itu yang diajarkan dalam Islam, profesionalisme. Tapi kalau dia mengatakan ya sudahlah, terserah mau diapain, ya, yang ngasih itu tidak terserah kan? Ya berarti itu hak dan kewenangan kita sendiri. Apakah mau dibagi-bagi? Apakah mau tadi diberikan kepada orang lain dengan sama orang yang kasih pasal itu? Itu sudah hak prerogatif internal. Nah, tinggal di internalnya siapakah yang punya wewenang untuk membaginya. Ya, mungkin bisa dimusyawarahkan. Ya, yang mana saja bagus. Yang penting secara hukum benda itu, parsel itu sudah pindah ke kita dan orangnya sudah oke. Gitu. Dan orangnya juga sudah oke bahwa kita tidak akan memberikan fasilitas yang dia minta karena kita profesional. Gitu. Kita profesional. Jadi karena profesionalnya itulah. Tapi memang susah ya bicara profesional. Saya sendiri dalam banyak hal ketika sudah bicara profesional banyak yang musuhin saya. Gitu. Profesional ya, tapi itu tetap ada kemanusiaan. Ini bukan tentang kemanusiaan, ini masalah profesionalisme. Profesional apa enggak? Kalau memang tidak boleh ada apa istilahnya uang tenger lah, ada apa namanya keciprekan lah dan sebagainya, yang tidak ada. Gitu. Mau seru satu rupiah pun tidak ada. Dari mana kita bisa mengambil atau mencuri-curi dari anggaran yang semuanya itu kemudian hanya diberikan untuk sesuatu yang sifatnya mengentertain orang-orang yang tidak pada tempatnya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah menjadi bagian dari internal kita, terserah. Itu kembali kepada yang punya wewenang di dalam internal, apakah mau dibagikan kepada sesama karyawan kah, atau kemudian mau dilelang kah, atau mau disumbangkan kepada panti asuhan yatim atau sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dibagikan kepada tadi, kepada panti asuhan yatim dan sebagainya, bagus juga kalau diliput. Jadi sehingga nanti yang suka ngasih parsel itu mikir juga, percuma juga kita ngasih parsel ya, karena kalau ujung-ujung buat kasih semua, mendingan gua langsung aja berangkat. Nah gitu. Nah tetapi kalau misalnya sudah diserahkan, sebenarnya hak miliknya sudah ada di tangan kita. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sumbangkan atas nama orang yang ada di sana, misalnya, karena sudah diserahkan. Nah gitu. Kecuali kalau yang sana bilang, yang ngasih bilang bahwa ya sudah kalau memang enggak begitu ya saya sumbangkan buat yang lain lah, silakan disumbangkan kemana gitu misalnya. Nah itu ya kita bisa sepakat ya dalam hal seperti itu. Baik, ada resolusi yang lain silakan. Ya silakan. Ini Pak Ustaz, mungkin balik ke belakang yang banyak para pejabat gitu, yang cukup pemilu itu kan sering datangin para kiai gitu ya. Mungkin misalnya pertama minta dukungan, saya minta pendapatnya kalau minta dukungan itu seperti apa hukumnya, kedua mungkin minta doa saja gitu supaya dimenangkan gitu. Itu gimana ya, biasanya kan pejabatnya atau kan suka memberikan hadiah banyak pengembangan pesantren atau apa gitu. Begini, biasanya pesantren kan punya mahasiswa atau santri yang banyak dan dia punya pengaruh, punya jamaah di mana-mana. Memang tokoh-tokoh kiai seperti ini itu menjadi vote getter, gitu. Menjadi tokoh kunci yang kalau dia bilang udah pilih yang pulang aja atau partai anu saja, gitu. Itu nanti semua ke bawah juga akan ikut. Nah untuk itu maka sang calon ya calonnya atau calon pejabatnya lah siapa gitu pasti membutuhkan untuk berziarah ke situ. Istilahnya ziarah silaturahmi dan sebagainya. Dulu nggak pernah silaturahmi. Kita nggak perlunya silaturahmi gitu kan. Nah kalau kemudian pesantrennya atau kiainya dikasih ya bantuan dan sebagainya dengan harapan. Dengan harapan kemudian dia itu punya konsekuensi harus mencari pendukung, mencari pemilih dan sebagainya, ya saya secara pribadi tidak mau. Kenapa tidak mau? Lalu saya juga nggak tahu kok orang ini punya kemampuan apa, gitu kan? Orang ini punya kemampuan apa? Dan saya tidak mau menjual suara, karena yang namanya suara itu kan hak pribadi masing-masing. Kecuali saya tahu persis kinerja sang calon pejabat ini. Saya tahu persis misinya, saya tahu persis akhlaknya, saya tahu persis integritasnya, gitu kan? Jadi karena saya sangat mengenal dirinya, bahkan saya bisa mengkontrol bahkan gitu. Dan kemudian saya punya pengaruh banyak di masyarakat, oke, saya perjuangkan misalnya. Ya sudah, silakan saja perjuangkan. Cuma yang sering dari kejadian adalah seperti itu, ya kan, menjuta bentar membela yang banyak gitu. Nah, ini yang sering kejadian. Ya, jadi kita itu pesantren, majelis taklim dan sebagainya lebih sering dianggap menjadi semacam pasukan yang bisa dibayar, ya apa namanya, istilahnya tentara bayaran. Nah, kira-kira seperti itu. Menjual suara, satu suara 10.000, santrinya ada berapa? 3.000 kali 10, gitu misalnya. 10.000 kan berapa? Sekian gitu. Setelah itu dia juga suruh santrinya, dan duitnya diambil begitu saja, gitu kan. Padahal yang jadi masalah, duit yang dibagi-bagikan itu jelas itu duit mutang. Artinya apa? Kalaupun kita terima, sebenarnya kita sudah melakukan kezaliman. Setidaknya buat si calon pejabat atau calon legislatifnya itu, nggak ada orang kaya tiba-tiba bagi duit, nggak. Pasti dia mencari juga investor, dan investornya adalah orang usaha, gitu kan? Nah, investor itu mengutangi duit, yang kemudian judulnya kalau si calon itu sudah jadi pejabat, tugasnya yang kedua adalah cari duit dari cara yang tidak halal, gitu kan? Ini kalau secara umum di Indonesia itu sekarang kejadiannya seperti itu, maka menjagokan calon itu, walaupun saya tidak katakan semuanya jelek, tapi umumnya kecenderungannya ya memang seperti itu. Maka daripada capek-capek berurusan dengan calon apa namanya, calon pejabat yang minta dukungan dan sebagainya, saya secara pribadi tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Ente boleh jadi teman saya, ente boleh jadi teman saya dari masa kuliah sampai kini hari, satu profesi, satu katakanlah satu payung dan sebagainya. Tapi kalau urusan cari orang buat kedukung ente, saya belum tentu bisa. Itu nomor satu, karena saya nggak punya pengaruh banyak pada orang lain. Yang kedua, saya nggak yakin bahwa ente itu jadi pejabat, kalau udah jadi pejabat benar terus atau enggak. Jadi daripada begitu, mendingan saya menolak saja. Gitu. Kalaupun ada yang mau nyumbang, sumbangannya jangan sampai ada embel-embelnya, minta didukung dan sebagainya. Enggak. Karena yang namanya jamaah, majelis taklim, pengajian, pesantren dan sebagainya tidak diciptakan untuk urusan dukung-mendukung partai politik tertentu atau calon tertentu atau pejabat tertentu. Sangat sangat tidak mulia gitu. Padahal yang namanya majelis ilmu itu sangat mulia, tujuannya untuk mencari ilmu, bukan untuk jual apa namanya, jual suara, jual nama jamaah dan sebagainya. Jadi apa namanya, jadi broker apa pemilih, nah, tidak seperti itu. Ini saya pribadi. Tapi kalau saya ada yang lain seperti itu, ya mungkin dia dengan istihadnya. Bisa. Ya. Kalau umpamanya kiai atau ulama itu merasa, oh saya memang sevisi sama dia, ya, terus mendukung, tapi ya, terima juga uangnya gitu. Iya. Gimana? Terima juga uangnya. Ya banyak hadiahnya gitu. Walaupun mendapatkan motivasi datang, sebenarnya memang mendukung. Iya. Kalau dari segi sahnya sih sah-sah saja. Cuma satu hal yang harus dipikirkan juga adalah uang itu datangnya dari mana. Ya, uang itu datangnya dari mana. Maksud saya tadi, kalau misalnya memang dia sevisi, lalu dia dikasih uang, si calon pejabat ini kan nggak mungkin lah hanya duitnya dia pribadi. Pasti ada investor. Nah, investor itu pasti punya keinginan, gitu kan? Punya keinginan. Keinginannya untuk apa investor menanamkan investasi di bidang dewan perwakilan rakyat misalnya, atau di bidang calon bupati, calon apa yang lainnya, ada pilihan-pilihannya itu. Pastinya dia pengen ada koneksi kan, ada hubungan tertentu entah proyek apa bisa goal dan sebagainya yang perlu kita kaitkan ujung-ujungnya menjadi sesuatu tindakan yang tidak profesional tadi, ya kan, tindakan yang tidak profesional tadi. Nah ini yang sebenarnya perlu kita khawatirkan. Saya secara pribadi bukan tidak suka dengan sistem pemilu atau pilkada dan sebagainya, tapi kalau kita lihat efeknya di dalam masyarakat ketika seorang calon pejabat atau calon wakil rakyat dia berkampanye lalu kemudian dia menggunakan uang untuk mencari dukungan, berapa kemudian uang yang dia harus keluarkan? Itu pertanyaan nomor satu. Yang kedua, uang itu tidak mungkin datang begitu saja kecuali di belakangnya ada keinginan untuk berinvestasi dan menarik keuntungan dari uang yang sudah diperlukan. Berarti setelah dia jadi pejabat, kayak sekarang ini kan hari-hari ini ratusan orang ya sedang terdekan menunggu telepon dari Cikias misalnya gitu. Nah itu yang bikin proposal ini itu dan sebagainya banyak dengan berbagai macam kampanye dan sebagainya. Pastinya mereka mengharapkan sesuatu. Seperti juga yang sekarang terjadi di perebutan ketua komisi. Ada komisi-komisi basah, ada komisi kering misalnya gitu kan. Nah kenapa orang perebutan dengan jabatan sebagai ketua komisi di mana notabene komisi itu basah, pasti memang ada tujuannya, gitu kan? Pasti memang ada keinginannya dan semuanya itu akan bermuara pada satu titik ketidakprofesionalan, pertemanan, KKN dan seterusnya kan sebenarnya. Gitu. Nah maka saya berpikir bahwa ketika suasananya adalah mau jadi pejabat harus bayar-bayar sana sini, berarti ujung-ujungnya nanti ketika dia sudah jadi pejabat, ya dia harus ngumpulin duit untuk menutup apa yang sudah dia utang tadi itu. Ada apa enggak anggarannya? Kan enggak ada. Yang ada adalah bagaimana caranya melakukan berbagai macam ya sesuatu yang kita sudah sepakati itu adalah korupsi. Ya berarti dengan cara korupsi. Gitu. Kalau jadi bupati maksimal bisa korupsi sekian miliar kan begitu. Kalau jadi menteri, korupsi bisa sekian miliar. Cuma ada jatah-jatah bisa berkorupsinya. Ada wilayah abu-abunya yang memang sudah bisa itu menjadi mendatangkan uang. Dan ketika sudah muncul KPK, misalnya gitu kan, kita bisa lihat mantan menteri, jangan menteri yang keuangan, menteri agama pun bisa masuk penjara. Artinya apa? Di situ memang begitu banyak wilayah abu-abu yang membuat bahkan kapasitas orang hafiz Quran. Jadi munawir siapa? Agil Munawar itu dosen saya, hafal Quran, menteri agama di zaman Megawati, gitu kan? Tapi dia bisa terjerat, gitu. Mungkin dia niatnya tidak buruk ya niatnya. Mungkin karena lugu, gitu. Karena tidak tahu, gitu. Karena tidak mengerti bahwa itu sebenarnya tidak boleh. Karena yang bercerita kepada saya adalah mantan bendaharawan haji Departemen Agama. Dia menasihatkan kepada Pak Menteri, Pak, yang itu jangan diutak-atik deh. Kenapa? Bapak bisa masuk penjara, Pak. Nah, karena Pak Menteri kita ini seorang hafiz, hafalnya adalah Quran, bukan hafal trip. Nah, gitu kan. Dia lompong-lompong aja. Di belakangnya ada orang-orang yang memanfaatkan dia. Nah, begitu udah dapat, dia jadi tumbal, anak buahnya pada menghilang di balik kerumunan pasar, gitu kan? Nah, tinggal sang menteri lah termangu-mangu di balik jeruji penjara karena kelumpuhannya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kembali kepada masalah jabatan itu tadi, ya memang di dalam jabatan-jabatan kenegaraan di negeri kita, ya memang itu adalah sebuah kursi panas. Kursi panas yang ketika ada orang jujur tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya menjadi aneh dan menjadi unik. Gitu kan, dan biasanya usianya nggak lama, usianya nggak lama, karena yang lain sudah ngantri, ah lu pakai jujur-jujur sudah lama, di sini nggak ada cerita jujur gitu, di sini semua ceritanya adalah homo homi lupus siapa makan siapa kan gitu, nah itu yang terjadi di negeri kita. Maka saya sendiri secara pribadi tidak terlalu tertarik dengan dunia seperti itu. Ketika kita bicara tentang mencerdaskan umat, bicara tentang meningkatkan kemampuan umat dan sebagainya, masuk ke wilayah yang seperti itu dengan persiapan mental yang belum mantap hanya akan membuat kita menjadi merugi berkali-kali, buang-buang waktu, buang-buang umur. Ini istihad pribadi saya. Oke, ada lagi? Ya, baik, ada lagi? Ya, ntar dulu, ibu-ibu dulu. Ibu, ada nggak? Ya, sementara disusul mungkin ya, silahkan. Ibu dan ibunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aja sharing di pesan di Excel ya. Biasanya suka tulis di bagian network, suka tulis sama dalam perusahaan lain, misalkan dalam project networknya. Nah, suka tuh kalau lagi habis closing project, itu kita ada undangan makan atau jalan-jalan misalkan. Nah, sebagai staff kan mungkin ya isi kita aja. Nah, kalau dari perspektif kehati-hatian atau warok, itu baiknya kita ikut atau kemudian gak usah. Kira-kira ada kecurigaan ketidakhalalan di mana? Ya kan sebagai staff kita nggak kurang tahu nih, jadi kita dapat undangan aja, makan makan, karena bentuknya bukan makan, bukan benda. Makan makan. Jalan-jalan. Ya, nggak maksud saya, kecurigaan kita, insting kita mengatakan bahwa ini tuh menjadi tidak boleh, itu kira-kira dari segi apanya? Gak enak, gimana gitu? Enggak, bukan gak enak maksud saya. Kalau Pak Aksel tadi kan kesannya tadi ini, ada orang minta proposalnya di Golkar. Tapi tadi yang aku bilang, maksudnya kan closing project kan? Proyeknya udah selesai nih. Ya, udah selesai. Nah, kalau saya tangkap ini ucapan terima kasih gitu, Pak. Kalau sudah selesai semua gitu kan. Ini kita karena udah selesai. Syukuran lah. Iya, makanya yang saya tanya sekarang, kalau lo ingin syukuran atau cuma terima kasih, letak ketidakjujurannya di mana? Lo akan tetap berikutnya. Nah, itu dia pertanyaannya. Karena ada sempat juga, jadi ada beberapa nggak ada pegawai juga. Cuma nih, besok-besok sering-sering aja proyeknya. Ya itu dia. Ada selentilan. Oke, itu yang saya tanya tadi. Jadi seandainya tidak ada max bagaimana gitu ya. Ini proyek sudah selesai, alhamdulillah kita ya bersyukurlah gitu kan. Jalan-jalan atau makan-makan dan sebagainya. Titik sampai di situ tidak ada kemudian what next gitu ya. Next ya kita dari mulai lagi gitu. Enggak kemudian udah enak sama ini besok gol-gol aja lah gitu. Nah itu dia poinnya. Ya kembali lagi pada masalah profesional. Jadi kalau kita ikut acaranya doang, pada akhirnya sih nggak ada masalah acaranya itu. Cuman di balik dari itu, yang punya wewenang untuk mengetulkan tidak sesuai dengan prosedur gara-gara proyek yang pertama udah bagus, kemudian proses proyeknya kemudian makan-makan, lalu kemudian ada konsekuensi setelah itu sudah nggak pakai prosedur lagi, sudah tidak ada apa namanya tahap-tahap untuk lebih diperiksa dan sebagainya. Nah itu kan. Tapi kalau saya bilang acara makan-makannya, ya sebagai staff sebenarnya tidak ada masalah. Wong itu undangan yang sifatnya nggak mengikat si staff itu kan sebenarnya gitu. Tapi kalau kita tahu persis bahwa wah ini memang undangan makan yang judulnya ini adalah sebuah apa namanya sebuah katakanlah KKN gitu, yang jelas-jelas indikasinya kuat ke arah sana dan kita tahu persis seperti itu, ya istasi kalau dibakar tanyalah atau mintalah fatwa dari hati nurani sendiri. Kita tidak bisa tahu lah aroma itu sangat menyengat atau tidak gitu. Kalau itu jujur saja, alhamdulillah ini proses proyek kemudian sudah selesai dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Namanya orang syukuran pada dasarnya boleh-boleh saja menikmati hasil yang sudah diterima. Tapi kalau dibalik itu kemudian ada sesuatu yang kita nggak tahu, ya kalau kita cuma lugu dan nggak mengerti lalu ada undangan makan ikut-ikut gitu kan. Tapi kalau kita tahu proses bahwa dibalik dari acara ini sebenarnya ada sebuah makar gitu ya. Ada sesuatu yang tidak bisa diterima secara hati nurani dan sebagainya, tentu saja kita nggak boleh ikut lah. Kalau perlu kita boleh ikut, kalau perlu dilaporkan dan seterusnya lah, seperti itu. Ya, kalau prinsipnya itu maintain customer. Jadi memang kita punya customer biasanya kriteria yang platinum biasa dan macam. Nah platinum itu biasanya dapat perlakuan lebih kayak kita dalam satu acara gitu. Memang dari sisi perusahaan ada budgetnya dan memang itu posisinya harapan kita bahwa customer itu akan tetap stay. Kita tetap ada harapan bahwa customer itu akan tetap untuk kita. Kalau kayak gitu prinsipnya. Oh iya, customer itu memang wajib ya mas. Jangankan customer, kalau tamu ke rumah kita dia kita harus kasih makan sampai 3 hari kok, ya kan? Padahal dia nggak punya keinginan apa-apa dari kita, jadi nggak punya keinginan apa-apa dari dia. Tamu aja harus dihormati. pada dasarnya seperti itu. Jadi mengentertain, memberikan servis kepada customer itu memang satu hal yang memang harus dikerjakan. Kalau perusahaan mau maju, dia harus menservis para customernya. Secara umum kan begitu. Nah, yang menjadi tidak boleh adalah ketika kemudian terjadi kong kali kong di balik dari itu semua. Kalau itu sesuai dengan prosedur, memang perusahaan membajetkan hal itu untuk memberikan pelayanan dan sebagainya, ya harus. Lawang saya aja bisa ramai ini, biasanya sudah diajak makan di situ kok. Apakah itu dibilang nggak tahu tuh budgetnya dari mana, apa dari pribadi, apa dari mana gitu kan? Ya itu wajar-wajar kan, ya sesuatu yang istilahnya manusiawi dan tidak ada hal yang diharamkan gitu. Kecuali kalau memang kemudian menggunakan budget yang tidak pada tempatnya, ya kan? Dengan tujuan-tujuan yang juga tersembunyi, yang memang merugikan perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya customer, customer yang loyal, kemudian kalau kita maintain dan sebagainya, kita kasih pelayanan dan sebagainya, dan memang itu sesuai dengan aturan perusahaan, ya pada dasarnya memang harus begitu. Kalau nggak salah kita ada CS ya, ada customer satisfaction gitu ya, kepuasan pelanggan dan sebagainya. Ya seperti itu, termasuk bahkan memberikan diskon gitu. Jadi perusahaan atau toko lah biasanya gitu, untuk mengundang pembeli yang banyak, dia turunkan harganya atau dia kasih diskon yang besar atau dia kasih undian kalau kita belanja di voucher dan sebagainya, itu silakan saja selama kemudian tidak melanggar aturan-aturan hukum syariah dalam fikih muamalatnya. Itu pada dasarnya boleh. Oke, okay, ada lagi? Iya, silakan. Saya sedikit, saya pernah dengar, saya nggak tahu ini hadis atau cerita ya. Yeah. Yang waktu petugasnya Rasul disuruh meminta zakat, terus kemudian. Itu yang tadi saya bilang. Walaupun nggak berkaitan secara langsung, karena vendor-vendor sekarang itu pinter mak. Dia tuh bilang ini bukan haji, ini bukan nggak ada komitmen, ini adalah syukuran dan lain-lain. Itu selalu mereka ungkapkan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dibilang itu pasti nggak mau. Dan kalau ditanya dengan masalah hati, kalau hatinya masih bersih, kalau dia udah biasa, udah kotor, dan nggak ada namanya haji Tuhan diterimanya biasa-biasa aja. Jadi gimana komentar? Iya, jadi gini, ketika Nabi melarang petugas zakatnya tadi untuk menerima pemberian yang untuk si petugasnya itu langsung secara pribadi, ya karena Nabi menegakkan sebuah sistem aturan. Pokoknya semua karyawan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang sifatnya pribadi. Itu peraturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah sendiri dalam sistem manajemen zakat beliau. Karena ada indikasi seandainya dibolehkan dan sebagainya akan terjadi apa-apa. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah itu tidak lantas otomatis hukumnya menjadi harus kita terapkan juga. Misalnya sebuah perusahaan membolehkan karyawannya menerima imbalan, ya kan? Kalau perusahaannya membolehkan, ya udah nggak masalah. Gitu. Seperti tadi karyawan boleh nggak menggunakan fasilitas perusahaan? Misalnya tadi pulsa telepon. Atau misalnya apa yang lain, mobil perusahaan, boleh nggak digunakan untuk pribadi? Ya pertanyaan itu kembalikan saja kepada yang punya perusahaan, boleh nggak? Kalau perusahaannya bilang boleh, ya boleh berarti selesai urusan. Jadi urusannya antara atasan dan bawahan atau antara instansi dengan karyawannya. Gitu. Kalau memang peraturan di perusahaan itu membolehkan, ya tidak apa-apa. Tapi Rasulullah ketika dia memimpin manajemen zakat, dia membuat peraturannya seperti itu. Semua karyawannya tidak boleh menerima imbalannya, sudah. Jadi tidak boleh. Jadi itu sifatnya manajemen yang di kebijakan tertentu yang diterapkan oleh sang manajer. Kesepakatan, ya betul. Kesepakatan. Itu artinya katakan di perusahaan ini tidak membolehkan. Nah, kalau sudah ada kata-kata tidak membolehkan, ya sudah berarti tidak boleh. Kalau melanggar, ya berarti melanggar. Melanggar perusahaan dan perusahaan juga ada. Iya, lu salah. Al-Muslimuna inda syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat yang sudah dia sepakati dengan rekannya atau dengan pihak lain. Saya karyawan di Excel, saya terikat dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Excel. Kan begitu, ada SOP, ada aturan ini dan sebagainya. Kalau saya melanggar, ya saya dosa. Dosanya apa? Dosa karena saya sudah melanggar apa yang sudah saya sepakati. Nah, kecuali kalau kemudian perusahaannya bilang, ya udah nggak apa-apa deh, diambulin, ya sudah berarti boleh. Ya, ada kasus penerimaan. Kalau misalnya ada batasan penerimaan media, ada yang boleh diterima adalah 100.000 jumlahnya maksimal. Ya udah kita bilang aja bertahap aja gitu. Ya maksudnya nih 100.000 dari ada berapa dari batu. Ini namanya Mali, tapi ngerti syariah. Jadi ketika dulu saya kuliah, ada ustaz yang ceritakan begini. Yang namanya Mali itu, kalau sudah lewat nisab, dia nyolong, tangannya harus dipotong. Tapi kalau di bawah nisab, enggak perlu dipotong, dosanya tetap. Tapi tidak masuk dalam kategori astagfirullah wa astagfirullah faqtu wa iyyakumah. Enggak masuk dalam kategori itu. Nah, tinggal masalahnya gimana caranya maling ini dia tetap nyolong tapi tangannya tidak dipotong. Nah, salah satu aturannya adalah yang namanya maling itu kalau tangannya dipotong, benda yang dicuri itu harus berada dalam penjagaan yang sesuai dengan prosedur. Misalnya dia punya motor, motornya nggak taruh di jalanan. Kalau taruh di jalanan dicuri orang, pencurinya malingnya itu nggak perlu dipotong tangannya, karena kasus itu namanya bukan pencurian tapi kelengahan. Lalu dicolong oleh orang lain. Yang namanya maling itu syaratnya adalah kalau dia dikatakan sebagai sarik atau sarikah, mencurinya dari tempat yang memang disimpan. Motornya ada di dalam garasi, pintu pagar dari kunci, pintu gas dari kunci, motornya dari kunci. Kalau dijebol juga dibawa pergi, itu namanya baru maling. Yang wajib tangannya dipotong. Dan gimana caranya agar malingnya itu tidak wajib dipotong tangannya? Ada dua orang maling, yang satu tugasnya ngejebol pintu, keluarin motor sampai di mana, terus dia pergi. Yang satu kan tidur, kan berusaha. Itu namanya maling di syariah. Sama dengan maling bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan nggak boleh berhubungan suami istri, ya kan? Nggak boleh. Kalau dilanggar juga, maka otomatis hukumannya menjadi dua bulan puasa berturut-turut. Tapi hukuman itu baru terjadi kalau membatalkannya dengan jima itu sendiri. Kalau membatalkannya itu bukan dengan jima, dia minum dulu, maka tidak ada konsekuensi 2 bulan. Ya, konsekuensi cuma 1 hari saja. Tapi dia dosa karena membatalkan puasa secara sengaja itu dosanya sama dengan meninggalkan sholat secara sengaja. Gitu loh. Gimana caranya tetap bisa dapat yang itu dan tidak dosa? Gampang, ajak istri ke Bandung. Kan safar, sama boleh nggak puasa. Dalam keadaan nggak puasa boleh melakukan jima. Jadi cuma ganti 1 hari tapi nggak dosa. Itu mali nanti syariah. Ya udah, ini waktunya sudah. Baik, semoga kita tidak menjadi maling-maling yang nanti syariah. Walaupun tidak dosa, tapi hati nurani kita yang akan bicara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fihi ni'matuhu wa ikramuhu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sulthanik. سبحانك لا محصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا